coba bagaimana bicaranya, mencari jalan keluar untuk titik terangnya, memecahkan masalah yang memberatkan kepala. Seakan beban datang tanpa ada habis-habisnya. Sabar menjalani kehidupan ini, seakan aku frustasi dengan cinta yang tak pasti. Berharap ku berharap dengan semua ini, cinta dan sayang tak kunjung menghampiri. Oh tidak, ingin rasaku berteriak, menangis merintih karena merasa tersisi. Ku menjerit dengan posisi tepat dua sisi, menunggu belahan jiwa agar hati tetap terisi. Usai kau sesali yang telah terjadi, dan jangan pernah lari untuk bersembunyi. Cobalah kau hadapi cobaan ini, tetaplah kau bernyanyi, cerahkan hari. Halo, maafin aku ya Tan, aku tahu aku udah salah, udah nyakitin hati kamu. Aku gak tahu harus ngomong apa sekarang. Aku tahu kamu masih marah dengan apa yang udah aku berbuat, tapi jujur, aku gak ada niat apa-apa selain biar kamu ngerti kalau aku sayang kamu, Tan. Enggak, cuman keputusanku udah bulat. Kamu selalu lagi nyakitin hati aku selama ini. Kamu udah berubah, Don. Kamu bukan Doni yang dulu aku kenal. Kamu harus bisa nerima kenyataan kalau kita memang harus pisah. Sama tinggal, Don. Bohong dirimu, membohongiku, mencari alasan agar bisa tutupi malu. Berlagak cemburu agar diri ini tersipu. Hei buaya, ku tahu semua kedokmu. Cintaku luntur, air mataku pun terkucur. Sakit rasanya bagai tercelup di dalam lumpur. Kau buat cerita beralur karena dirimu lentur. Kau mendoktrinku hingga hatiku hancur. Dimanakah dirimu sang Dewi Fortuna? Tolong berpihaklah pada jiwa yang merana. Jangan tinggalkan aku orang yang putus asa. Di sini menanti cinta abadi tak kunjung tiba. Ku takkan bisa, tak usah kau sesali, dan jangan pernah lari untuk bersembunyi. Ku takkan mampu, cobalah kau hadapi, tetaplah kau bernyanyi, cerahkan hari. Ku takkan bisa, tak usah kau sesali, dan jangan pernah lari untuk bersembunyi. Ku takkan mampu, cobalah kau hadapi, tetaplah kau bernyanyi, cerahkan hari. Cinta hanya tinggal jejak kaki. Kebanggaanku padamu mulai sirna menjadi memori yang tak menyenangkan dan tak pantas bila diingat lagi. Mengapa kita berjumpa bila akhirnya harus berpisah? Tolong cepat katakan bila memang aku bersalah. Jangan hanya suka memilih dan memilah-milah. Alangkah baiknya cari solusi bersama tanpa amarah. Dimanakah dirimu sang Dewi Fortuna? Tolong berpihaklah